أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين فأما بعد قال المصنف الإمام النووي يحيى بن شرف بن ميرا بن حسن بن حسين بن محمد النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم تلامذته وقراء كتبه وجميع المسلمين اللهم آمين قال الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار واجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. Terjemahan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah pada Musa yang pertama Musa yang pertama kita. Qadimah bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Pemutus segala ketentuan, penentu segala perkara, yang memasukkan malam. Kalau asal terjemah kalimah mukawir yang melilitkan, tapi penterjemah memudahkan kita dengan menyatakan yang memasukkan malam ke dalam siang. Sebagai petunjuk bagi mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Dialah yakni Allah SWT yang telah membangunkan orang pilihan di kalangan makhluknya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang baik. Yang memberikan taufik kepada hamba terpilih dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Yang menyedarkan orang yang dicintainya lalu menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini. Sehingga mereka berusaha mencapai keridaannya dan berharap syurga yang abadi serta menjauhi segala yang dibenci yang dibencinya dan menjauhkan diri dari seksa neraka. Jadi tuan-tuan, mukadimah al-Imam Nawawi ini ingin menjelaskan kepada kita bahawa siapakah dia Allah Subhanahu taala. Allah yang segala-galanya, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memilih para hamba-Nya. Jadi sekarang ni kita ingin memohon restu dan juga belas ihsan daripada Allah agar Allah pandang kita dan pilih kita menjadi hamba-Nya yang akan dipilih, dimasukkan ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, yang mana hidup ini menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, mendekatkan diri dengan Allah, lantas kita akan dimasukkan ke dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala-galanya kalau kita baca dalam mukadimah ini, semuanya adalah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah memilih sebenarnya orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertakwa serta beribadat kepada-Nya. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati zikrihi bil 'ashiyyi wal ibkar wa 'inda taghayyur al ahwal wa jami'i ana'i al layli wan nahar fastanarat qulubuhum bilawami' al anwar. Mereka memaksa, yang ni saya rasa tuan-tuan boleh kalau ada pen tolong betulkan ya. Setakat apa yang saya tahu dalam bahasa Arab, wa akhadhu anfusahum. Akhazu ni mengambil diri mereka. Tapi disebut di sini memaksa diri. Saya rasa mungkin kita boleh betulkan, iaitu mengambil diri mereka. Kita kepada kalimah memaksa tu, tuan-tuan tulis di bahagian atas tu. Jangan padam tu. Tulis di bahagian atas tu, mengambil diri mereka. Jadi kita akan baca terjemah dia. Mereka mengambil diri mereka. Mereka mengambil diri mereka. Yang di sini sebut memaksa. Dalam bahasa Arab tak ada kalimah paksa pun di sini. Wallahu a'lam kalau penterjemah menggunakan sebagian naskah yang lain yang tak ada pada saya. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi. Mereka mengambil diri mereka untuk melakukan ketaatan dan berzikir kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Maksudnya dengan taufik dan inayah Allah, akhirnya hamba-hamba terpilih yang dipilih oleh Allah, moga-moga kita termasuk di kalangan mereka. Mereka telah mengambil jiwa mereka. Mereka seakan-akan dianggap jiwa mereka itu di luar. Diambil jiwa mereka untuk dibawa kepada ketaatan dan sentiasa melazimi zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan petang, di waktu keadaan berubah. Di waktu keadaan berubah, maknanya di waktu pagi dan petang, di waktu keadaan berubah, maknanya setiap keadaan orang-orang kepilihan Allah ini akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan tambah selepas kalimah keadaan berubah tu, tambah dan seluruh waktu-waktu. Kalau ikut terjemah kita, di waktu keadaan berubah malam dan siang, tuan-tuan tambah lagi, di waktu keadaan berubah, tambah dan seluruh waktu-waktu. Sambungannya malam dan siang. Dan seluruh waktu-waktu malam dan siang. Kalau ada terjemahan yang agak lari, saya akan cuba membetulkan dalam majlis ini. Boleh boleh tangkap ya? Boleh dapat ya? Siapa yang tak dapat, lepas ni boleh rujuk saya insyaAllah. Di waktu keadaan berubah, dan seluruh waktu-waktu malam dan siang, sehingga hati mereka pun bersinar dengan gemerlapnya sinar cahaya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, maka hati akan mendapat ketenangan. Sebab apa dia tenang? Sebab dia mendapat cahaya, mendapat limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam mukadimah ini, Al-Imam An-Nawawi ingin menyatakan, sikap orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan menjadi pecinta kepada Allah. Bila dia mencintai Allah, maka segala kehidupan mereka dihabiskan dengan mengingati dan mengucap puji dan puja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagai satu mukadimah yang ingin dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, mengapa beliau tulis kitab. Iaitu bila kita dekat kepada Allah, kita kena hidup dengan setiasa mengingati Allah. Apa contoh zikir, apa contoh amalan yang perlu kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih wa ashhadu an la ilaha illa Allahul azim al-wahidus samadul azizul hakim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Aku memujinya, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian tertinggi, pujian yang paling maksimum maksudnya, atas segala nikmatnya. Aku memohon tambahan kurnia dan anugerahnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Agung. Tiada langsung Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Semua benda bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aku bersaksi bahawa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, orang pilihan, kekasih dan kecintaannya. Makhluk paling utama, memang ya tuan-tuan, makhluk yang paling utama, yang paling mulia diciptakan oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan dikau wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dikau ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Maknanya seluruh alam memerlukan kepada rahmat Allah. Maka Allah menjadikan rahmat Allah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang paling mulia, makhluk paling utama, orang paling mulia di antara bangsa manusia. Terjemah memudahkan, kalau ikut dalam bahasa Arabnya, minal sabiqina wal lahiqin. Maknanya orang yang paling mulia di antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang selepasnya. Cuma penterjemah mudahkan, terus kata di antara bangsa manusia. Lepas tu saya kata terjemahan ini adalah demi untuk memudahkan kita sebenarnya. Tapi kalau terjemah satu-satunya, dia akan sedikit berbeza. Tapi makna tidak lari insyaAllah. Di antara bangsa manusia semuanya. Semoga selawat dan salam, itu semoga salam, selawat dan salam. Tuan-tuan tambah Allah. Selepas kalimah salam tu, tuan-tuan tambah kalimah Allah. Sebab disebut di sini salawatullahi wasalamu. Maksud dia salam dan selawat Allah. Semoga Allah memberikan salam dan selawat. Maksud dia begitu. Semoga selawat dan salam Allah sentiasa dicurahkan ke atas baginda, semua nabi, seluruh keluarga baginda. Kalau kita baca terjemah ni, seakan-akan mari kita mengharapkan agar Allah memberikan selawat kepada ahli keluarga Rasulullah semata-mata. Tapi kalau terjemah disebut wa ahli kullin, ahli dan ahli keluarga semua mereka. Maksudnya semua para nabi dan para rasul tadi. Jadi tuan-tuan boleh boleh letak di bawah kalimah baginda itu sama ada tulis baginda-baginda merujuk kepada para nabi dan para rasul atau terus tulis kalimah mereka. Supaya kita faham Imam Nawawi sebenarnya mendoakan, mengharapkan agar Allah memberikan selawat dan salam kepada seluruh ahli keluarga para nabi dan para rasul, bukan khusus untuk kepada keluarga Rasulullah semata-mata. Kalau ikut terjemahan ini, seakan-akan kita faham ahli keluarga Rasulullah semata-mata. Sedangkan yang terjemahan bahasa Arab asalnya, dari segi bahasa Arab asalnya sebut wa ahli kullin, maksudnya ahli keluarga seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh keluarga baginda-baginda ataupun seluruh keluarga mereka dan semua orang soleh. Amma ba'du. Faqad qala Allahu al-'azim al-'aziz al-hakim fazkuruni azkurkum wa qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal in wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa'ulima bihadha anna min afdali aw afdala halil 'abdi halu dhikrihi hala dhikrihi rabbal 'alamin واشتغاله واشتغاله واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين. أما بعد، الله يا مها أقوم مها موليا dan مها bijaksana berfirman yang bermaksud yang bermaksud itu tak adalah bahasa Arabnya, itu bahasa Melayu kita. Ditatangkan bahasa Arab ini sebut fazkuruni azkurkum yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Sikap Allah Ta'ala kepada kita membalas apa yang kita lakukan. Kita buat baik dengan orang, Allah buat baik dengan kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Sebab itulah hadis yang biasa kita dengar, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kashafa an muslimin kurbatan min kurabid dunya kashafa Allahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang hamba Allah di dunia ini, nanti Allah akan melepaskan kesusahan orang yang menolong tadi di saat dia menghadapi kesusahan di akhirat nanti. Sikap Allah ini akan membalas sebagaimana yang kita lakukan. Sebab itu Allah kata, fazkuruni azkurkum. Ingatlah saya, saya akan ingat kepada anda. Oleh kerana itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini semua adalah sebagai mukadimah, sebagai orang kata apa, prakata untuk menunjukkan mengapa Al-Imam Nawawi menulis kitab ini. Kerana segala yang kita akan belajar hari ini adalah untuk mencapai firman Allah, fazkuruni azkurkum, ingatilah aku, maka aku akan mengingati kamu, kamu semua. Jadi kitab ini menceritakan tentang bagaimana kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Bila menyembah Allah bermaksud sentiasa mengingati. Sebab orang yang tak ingat kepada Allah, dia tidak akan taat kepada Allah. Tapi bila orang itu taat kepada Allah, dia akan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa keadaan seorang hamba paling utama. Jadi yang ini saya rasa tuan-tuan kena buat sedikit pembetulan di segi terjemahan. Sebab dia nak mudah sampai lari dengan kalimah terjemahan asal. Saya cadangkan tuan-tuan tulis begini. Dengan kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa. Selepas kalimah bahawa tu tambah kalimah di antara. Boleh begitu ya? Saya betul-betulkan sambil kita baca ya? Supaya tak lari sangat di antara makna bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Melayu itu. Saya bersangka baik penterjemah kita nak memudahkan kita. Tapi kadang-kadang dalam memudahkan tu, ada makna-makna penting yang diinginkan oleh Imam Nawawi terus tak jadi dalam terjemahan. Penting juga kita merajaan antara bahasa Arab dan bahasa Melayu. Saya tak sedar, tuan-tuan tambah kalimah di antara selepas kalimah bahawa. Dengan kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa di antara keadaan seorang hamba yang paling utama. Selepas kalimah utama, tuan-tuan tambah lagi. Sebab saya terpaksa tambah kerana dalam bahasa Arabnya ada tambahan itu. Tuan-tuan tambah, selepas kalimah paling utama tu tambah, atau keadaan yang paling utama. Atau keadaan yang paling utama bagi seorang hamba. Selepas kalimah hamba yang paling utama tu, sebelum kalimah adalah berzikir, tuan-tuan tambah antara kalimah selepas kalimah utama tu, tambah atau keadaan yang paling utama bagi seorang hamba, atau keadaan yang paling utama bagi seorang hamba. Jadi saya baca daripada awal balik, dia akan jadi terjemah dia begini. Dengan kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa di antara keadaan hamba yang keadaan seorang hamba yang paling utama, atau keadaan yang paling utama adalah bagi seorang hamba adalah berzikir kepada Allah Tuhan alam semesta dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul. Al-Imam Nawawi ini menyatakan bahawa sekarang ni apa dia keadaan yang paling utama bagi seorang hamba. Jadi kata Imam Nawawi, sesungguhnya di antara keadaan yang paling utama bagi seorang hamba adalah dia berzikir mengingati Allah. Ataupun mungkin kita boleh juga sebut, memang keadaan paling utama, bukan di antaranya lagi, memang keadaan paling utama bagi seorang hamba apabila dia mengingati Allah. Jadi Al-Imam Nawawi ingin menyatakan bahawa di antara keadaan paling utama, atau sebenarnya memang itulah keadaan paling utama. Sebab itu saya buat tambahan tadi supaya kita tahu bahawa tidak mustahil bahawa dengan mengingati Allah, ketika kita mengingati Allah, ketika itulah keadaan paling utama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qarsanna ulama'u radhiyallahu anhum fi 'amal al-yawm wal lailah والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الإسناد متطلعين بل يكرهونه وإن كسر إلا الأقلين ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاع مظانها للمسترشدين. كتب أنت استكعني دهول إن شاء الله. Kita baca terjemahan dia, lepas tu kita akan sambung pada esok hari biiznillah. Kata Al-Imam Munawi berdasarkan terjemahan, para ulama radhiyallahu anhum banyak menulis mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan seorang muslim seharian, itu pada waktu pagi dan pada waktu malam seharianlah. Kumpulan doa ni para ulama banyak tulis apa yang kita kena buat setiap hari, apa zikir kita, apa jenis-jenis doa dan zikir yang ada di dalam kitab dan dikenali luas oleh kalangan terpelajar. Kalau tuan-tuan tukar kalimah dan dengan yang, itu lagi baik. Sebab yang dalam bahasa Arab dia tidak berkalimah dan. Kumpulan doa dan zikir yang ada di dalam banyak kitab yang dikenali luas oleh kalangan terpelajar. Sebab dalam teks Arab tidak ada kalimah dan di situ. Namun kitab-kitab tersebut akan terlalu besar dengan menyebutkan sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulang sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Di sini saya bermaksud untuk memudahkan isi kitab-kitab tersebut bagi mereka. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Munawi ingin menyatakan bahawa bukanlah beliau orang yang pertama yang menceritakan tentang kitab yang menghimpunkan khusus doa-doa dan zikir-zikir harian. Sebelum beliau sudah ramai para ulama yang telah menulis kitab-kitab seperti ini. Namun kata beliau, kitab-kitab para ulama sebelum beliau akan didatangkan sekali doa dengan bukti sanad hadis itu. Contoh kalau hadis itu ataupun zikir itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, akan didatangkan sekali sanad Imam Bukhari, dia riwayat kepada siapa, guru dia kepada siapa sampai bersama Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya isi kandung buku menjadi tebal dengan didatangkan sanad tadi. Sedangkan tujuan ditulis kitab ini bukan kita nak belajari sanad tu. Kita kan nak belajar siapa guru Imam Bukhari, guru kepada Imam Bukhari nama siapa, guru kepada guru Imam Bukhari nama siapa, siapa pula yang sambung sampai ke Rasulullah. Sebabnya kata Al-Imam Nawawi, tujuan kita belajar ataupun tujuan buku-buku yang menghimpunkan zikir dan doa ini tulis adalah supaya kita dapat beramal terus dengan hadis ataupun dengan zikir tadi. Maka dengan sebab itu kata Imam Nawawi, ulama sebelum beliau mendatangkan kitab dengan didatangkan sekali sanad-sanad hadis yang menyebabkan kitab menjadi besar, didatangkan pula dengan sanad-sanad, akhirnya semangat orang tu kendur. Orang zaman Imam Nawawi sendiri dah kena semangat dah. Tengok kitab tebal malah nak baca dah. Ini kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan boleh baca ni. Jangan tuan-tuan, ini terjemah je kan. Terjemah insyaAllah. InsyaAllah kita akan habis kalau diizinkan Allah SWT. Maknanya semangat orang akan jadi besar. Contoh kalau kita baca kitab tinggi-tinggi. Akhirnya kata Al-Imam Nawawi, lepas ni Imam Nawawi akan menyatakan, maka saya pun akan mengurangkan. Saya terus datangkan hadis. Datangkan siapa sahabat Nabi, terus datangkan hadis. Dan saya tidak pula mendatangkan rentetan sanad-sanad nama-nama para guru yang menyambungkan di antara saya sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab ini saya berusaha untuk memaparkannya secara ringkas. Saya memadamkan sebahagian besar sanadnya kerana diperuntukkan bagi mereka yang menekankan ibadah dan tidak terlalu fokus pada pengetahuan akan sanad hadis. Maknanya, sebab buku yang saya karang ini bukan untuk para ulama hadis. Saya karang buku ini bukan untuk para ulama yang mendalami ilmu hadis. Tapi saya karang ini untuk orang-orang yang beribadat kepada Allah. Yang di kalangan mereka ada ulama, ada yang bukan ulama. Jadi oleh kerana tujuan kita adalah ke arah untuk mengenali apakah dia zikir amalan harian setiap hari, maka saya meringkaskan buku saya ini dengan cara memadamkan sebahagian besar sanad. Sanad ni maknanya rentetan nama guru-guru yang menyambung di antara seorang ulama dengan seorang ulama tadi. Kerana fokus buku saya adalah untuk orang yang nak beribadat, bukan untuk orang yang mempelajari ilmu hadis secara detail. Bahkan sebahagian besar dari mereka justru kurang menyukainya. Sebagai orang awam kadang-kadang bila kita datangkan hadis ni, saya riwayatkan daripada guru saya, sama-sama, dan kali orang jadi boring. Sedangkan tujuan saya buat buku ni kata Imam Nawawi adalah untuk mengajak orang untuk beribadat. Maka oleh kerana itu, oleh kerana buku ini bukan tujuan asalnya ditata oleh para ulama, sebaliknya untuk orang-orang yang ingin beribadat tak kira para ulama ataupun orang awam, maka Al-Imam Nawawi meringkaskan buku ini dengan tidak mendatangkan sanad hadis yang menyokong hujah yang akan didatangkan oleh beliau. Selain itu, kerana tujuan utama penulisan kitab ini adalah memberikan pengetahuan tentang zikir, amalannya dan waktu-waktu. Maksud dia, buku saya ini ditulis untuk memberi pengetahuan tentang apakah dia zikir. Okey, apa dia zikir? Kemudian, zikir ni cara nak beramalnya macam mana? Sekali ke, dua kali ke, berapa kali. Lepas tu, waktu yang nak beramal dengan zikir ni bila? Dan itulah tujuan Al-Imam Nawawi menulis kitab ini. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini dahulu. Besok kita akan sambung lagi, yang mana Al-Imam An-Nawawi akan menceritakan berkenaan apa lagi metod dan juga peranan kitab ini di dalam membawa masyarakat untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah pun membaca sebahagian lebih kurang dalam dekat-dekat 20 surat terjemahan kita. InsyaAllah besok kalau ada umur kita akan sambung lagi. Dan kalau ada rezeki, besok kita akan habiskan mukadimah dan seterusnya kita akan masuk kepada bab yang pertama yang menceritakan bahawa kita perlu ikhlas di dalam melakukan amalan harian. Alhamdulillah kita telah pun membaca pada hari ini. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.